Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-78 dan 79 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainama takunu yudrikkumul maut." Dimanapun kalian berada, kalian akan didapati oleh kematian. Yalhaqukum. Jadi, mau berlari kemana, kematian tetap akan mendapati seseorang. Jadi, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengelak dari kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin da'iqatul maut, setiap jiwa pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Subhanallah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibhum hasanatun, kalau mereka diberi dan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia ini, mereka mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min illah. Wa in tusibhum sayyatu yaqulu hadhihi min indik. Kalau mereka tertimpa musibah, yakni orang kufar, barakallahu bikum, mereka mendapatkan musibah, mereka langsung menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena min qadimi zaman, dari zaman dahulu kala, setiap umat menganggap nabinya itu pembawa kesialan. Jadi, menganggap nabinya membawa kesialan. Mereka mengatakan bahwa selama ini hidup kita bagus-bagus saja, baik-baik saja, tenang-tenang saja, aman-aman saja, rukun-rukun saja. Nanti setelah datang Nabi ini, baru kita gonjang-ganjing. Karena ada yang memihak ke Rasul, ada yang mengikutinya, ada juga yang tidak, ya terpaksa harus terpecah. Ada yang mukmin, ada yang kafir. La haula wa la illa billah. Dulunya mereka bersaudara menurut mereka, sekarang harus berperang sesama mereka. Baik. Ada jurang pemisah antara mereka. Inilah yang mereka anggap sebagai barakallahu fikum kesialan, mendatangkan kesialan. Mereka ketika bersatu, ya bersatu di atas kebatilan, bersatu di atas kekufuran. Tidak ada artinya persatuan. Barakallahu fikum. Kalau bersatu di atas kebatilan, bersatu di atas laki, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah. Mereka menganggap Rasul itu sekali lagi mendatangkan kesialan. Rasul adalah manusia yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mengusung satu kebaikan. Jadi satu visi misi barakallahu fikum. Yakni agar supaya orang menghambakan diri, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Baik. Semuanya mengajak kepada ketauhidan, walaupun syariat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalil yang menunjukkan bahwa semuanya satu, barakallahu fikum, dan semuanya dalam konteks Islam yang lebih luas, karena Islam ini adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini definisi Islam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian kedua, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh, taat kepada Allah, menjalankan syariatnya karena ketauhidan tadi, atau dibangun di atas ketauhidan tadi. Ini tidak cukup. Harus ada al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Walaupun dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih ridha dengan kesyirikan, maka tidak ada manfaatnya barakallahu fikum ketauhidan tadi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu semua nabi dikatakan muslim, karena mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik, mentauhidkannya, kemudian menjalankan syariatnya, dan berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Sehingga para anbiya dikatakan muslimun. Pesan mereka sebelum meninggal dunia untuk anak keturunan mereka, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Konteks yang lebih jelas lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan masali wa masalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan fashayyadahu illa mawdi'a labinatin fi zawiyatin min zawayah faj'al an-nasu yatufuna bil baiti wa yaquluna ma ajmalah ala wudi'a hadhihi al-labinah fa ana al-labina wa ana khatamun nabiyyin. Hadis ini riwayatkan oleh Muslim. Perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum aku sama seperti seseorang membangun satu rumah atau istana. Fa syayyadahu, dia pun membangunnya dengan begitu mewah, begitu indah, begitu menarik, kecuali satu bata yang belum dipasang di pojok, dari pojok-pojok yang ada di bangunan itu tinggal satu bata. Faj'al an-nasu yatufun bil bait, kemudian orang itu keliling sambil berdecak kagum betapa indahnya bangunan ini, betapa sempurnanya, kecuali satu bata ini. Kenapa tidak dipasang-pasang ini satu bata? Baik. Kata Rasulullah SAW, wa ana al-labina, sayalah yang satu bata itu. Baik. Wa ana khatamun nabiyyin, dan sayalah yang penyempurna. Jadi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para anbiya semuanya apa? Satu rangkaian. Barakallahu fikum. Satu rangkaian yang sangat utuh, sempurna, min ladun Adam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Indah. Barakallahu fikum. Semuanya mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Kita kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dahulu kala ketika mereka mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya, mereka mengatakan hadza min indillah. Perhatikan, mereka masih mengatakan hadza min indillah, padahal mereka musyrik sudah. Baik. Karena kita sangat yakin bahwa yang namanya kesyirikan, orang itu menyembah Allah tapi menyembah juga yang lainnya. Sangat disayangkan seandainya di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, orang sholat, orang puasa, haji, tapi giliran di kondisi-kondisi tertentu mereka datang ke kuburan untuk meminta dan berdoa kepada wali yang ada di kuburan tersebut. Menyembelih untuk wali tersebut. Meminta, berharap kepada wali tersebut. Bernadar untuk wali tersebut. Maka perbuatan-perbuatan yang seperti ini adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirkun akbar. Subhanallah. Walaupun orang-orang tidak mau mengatakannya itu sebagai kesyirikan. Mereka beralasan, "Oh, kita syahadat. Dulu mereka enggak syahadat." Kita katakan, apalah arti sebuah syahadat kalau ternyata pelakunya melakukan juga kesyirikan sebagai pembatal dari pembatal-pembatal syahadat. Ibaratnya orang wudu kemudian dia melakukan hadas sehingga batal wudunya. Apapun yang dia lakukan dari amal soleh tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda wudu, Anda syahadat, maka silakan Anda sholat, insyaallah akan diterima sholat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama Anda tidak melakukan pembatal-pembatal syahadat dan pembatal-pembatal ibadah. La haula wa quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia ini, mereka mengatakan, "Oh, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala." Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik. Kalau mereka ditimpa kesusahan, kesulitan, malapetaka, ketidaknyamanan, mereka langsung menyandarkannya kepada Rasulullah. Wah, ini gara-gara Muhammad ini dia datang. Kemarin-kemarin kita kan baik-baik saja, rukun-rukun saja. Nanti dia datang, orang ini kita akhirnya berpecah. Tidak ada lagi persatuan, tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi indah lagi itu. Subhanallah. Memang sudah demikianlah keadaannya. Ada yang beriman, ada yang kufur. Maka Allah mengatakan, "Qul kullum min indillah." Katakanlah bahwa semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul bukan membawa kesialan, bukan pembawa kesialan, bahkan justru para rasul membawa keberkahan, membawa kebaikan, membawa al-haq. Inilah para anbiya wa rasul. Kul kullu min indillah. Apapun yang terjadi pada kalian, kebaikan atau keburukan, itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Kenapa orang tidak bisa paham-paham atau kurang paham tentang pembicaraan? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka tentang takdir. Semua kejadian itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memperjelas lebih. Allah mengatakan, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah." Apapun yang kalian dapati, baik, yang kalian rasakan dari kenikmatan, maka semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. wa ma asabaka min syai'atin famin nafsik. Dan ada pun musibah, malapetaka, bencana yang menimpa kalian, itu karena dosa kalian. Tetap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ingatkan bahwa itu adalah dosa kalian. Barakallahu fikum. Dosa dan maksiat kalian. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di atas bumi ini, di daratan dan di lautan. Karena dosa anak cucu manusia. Anak cucu Adam. Alaihissalatu wassalam. Liudhiqahum ba'd alladhi amilu, untuk Allah merasakan kepada mereka. Baik. Akibat jelek perbuatan buruk mereka dari kekufuran dan penentangan, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat yang serupa, ada beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa maksiat itu pembawa kesialan, pembawa malapetaka. Malapetaka muncul karena perbuatan dosa. Baik. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian dari malapetaka, musibah, karena dosa kalian. Barakallahu fikum. Karena maksiat kalian. Fa min nafsik. Baik, karena dosa kalian. Walaupun tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Dan wahai Rasul, kami utus engkau kepada manusia sebagai Rasul, sebagai pembawa berita, bukan pembawa bencana, bukan pembawa kesialan, bukan pembawa musibah. La, tapi Rasul diutus oleh Allah membawa kebenaran, membawa kebaikan, membawa kesejahteraan. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksi atas semuanya. Saksi atas kebenaran Rasul dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul. Ini barakallahu fikum. Nasihat tentang kematian dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua kebaikan yang kita dapatkan itu mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala, tafadzulan minhu tabarak wa ta'ala, pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada pun kejelekan yang kita dapatkan, musibah, malapetaka, maka itu akibat dosa dan kejelekan yang kita lakukan. Ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita, menambah untuk kita keimanan dan ketakwaan serta amal saleh. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.